Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa bertemu kita dalam Tafsir Al-Misbah menemani Anda di bulan suci, tentunya sepanjang Ramadan di Metro TV bersama saya Hilbram Dunar dan Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita kali ini cukup spesial nih, sahabat saya Renes Wardono. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih. Senang. Salam boleh? Boleh. Bisa ketemu Rene di dalam Tafsir Al-Misbah. Nanti pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya Rene ya. Baik, kita akan mulai Tafsir Al-Misbah kali ini membahas surah Ghafir dimulai dari ayat ke-10. Intinya menceritakan bagaimana ketidaksenangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang kafir. Nah, seperti apa? Silakan Pak Quraish. Baik, auzubillah minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 dari surat Ghafir ini berbunyi, innalladzina kafaru yunadawna lamaktullahi akbaru min maktikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfuru. Orang-orang kafir, mereka itu diseru. Kalau saya berkata diseru itu artinya atau mengesankan bahwa dari tempat jauh ya. Iya, diteriakan. Diteriaki. Ya. Tidak, itu teriakan. Diseru, sungguh kebencian Allah lebih besar dari kebencianmu terhadap dirimu. Kita jelaskan apa maksudnya. Sekarang begini. Ada orang melakukan kesalahan, dia menyesal, dia mengecam dirinya. Kenapa dulu saya begitu? Mestinya saya tidak begitu. Kan ada begitu. Dia menyesal, bahkan bisa jadi membenci dirinya sendiri. Maka di sini malaikat berkata dari jauh, boleh jadi mereka di neraka tuh. Oh iya. Jadi dari jauh. Untuk menggambarkan bahwa mereka itu bukan orang-orang yang bersahabat dengan malaikat. Oh. Yang bersahabat berdekat, kita ngomong, yeah. Ini diperoleh. Kebencian kamu, kebencian Allah terhadap kamu, itu kebencian Allah karena ketidakimanan kamu, itu lebih besar dari kebencianmu terhadap diri. Nah, kita mau lihat dulu apa yang dimaksud dengan kebencian. Saya ingin memberikan ilustrasi. Kalau ada orang yang begadang terus, dia jaga kesehatan itu atau tidak? Tidak sama sekali. Dia sayang dirinya atau tidak? Tidak. Dia benci dirinya sebenarnya. Hakikatnya dia tidak senang. Ada perokok berat, padahal dia sakit. Dia sayang dirinya atau tidak? Tidak. Tidak sayang dirinya. Allah sebenarnya sangat sayang kepada kamu. Tetapi karena kamu kafir, Allah itu tidak senang dengan sikapmu itu. Karena kamu, memang benar kamu sekarang menyesal, menyadari bahwa dulu itu saya tidak senang beriman. Sehingga saya sekarang ini merasa sangat menyesal, sangat membenci sikap saya dulu. Sebenarnya kebencian Allah itu lebih besar dari kebencian kamu. Masya Allah. Ya kan? Jadi secara tidak langsung sebenarnya tidak harus difahami kebencian di situ-sini lantas mendorong untuk melakukan pembalasan. Tidak. Hanya Allah ingin ayat ini ingin menggambarkan bahwa Allah itu terlalu sayang sama manusia. Terlalu sayang sehingga sikapnya yang tidak percaya pada Allah itu menjadikan Allah menyatakan bahwa yang kamu rasakan dari penyesalan, dari kebencian terhadap dirimu, sebenarnya Allah lebih benci lagi. Kalau kamu menyayangi dirimu dan baru sekarang sadar bahwa itu tidak baik dulu, sejak dahulu Allah itu sebenarnya tidak mau kamu begitu. Masya Allah. Iya kan? Iya. Lamaktullahi akbaru min maktikum anfusakum. Itu da'una ilal iman fatakfurun. Karena ketika itu kalian sudah diajak untuk beriman, tapi kalian menolak keimanan. Sekarang kalian sadar, kalian benci diri kamu. Waduh, kenapa ya dulu sebenarnya seperti itu juga Tuhan. Qalu, mereka berkata, yang ini, Rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain. Ada satu hal yang menarik yang saya ingin gambarkan di sini. Kalau Anda membuka lembaran-lembaran Al-Quran, panggilan kepada Allah itu tidak pakai ya. Rabbana atina. Bukan ya Rabbana. Rabbighfirli. Alladzina yaquluna Rabbana hab. Tidak pakai ya. Mengapa tidak pakai ya? Ya itu hai. Berseru. Seru. Jauh. Jangan jauh. Kalau mau berdoa kepada Allah, rasakanlah kedekatan kepadanya. Masya Allah. Ada satu ayat, sepanjang ingatan saya sekarang, satu ayat Nabi Muhammad berkata ya. Itu ketika menggambarkan bahwa Rasul sedang berada di tengah kaumnya yang enggan melaksanakan tuntunan Al-Quran. Ketika itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku, umatku menjadikan Al-Qur'an ini terabaikan, mereka sia-siakan. Mengapa pakai ya di situ? Karena jauh rasanya. Karena Nabi tidak ingin menjauh dari umatnya, tapi karena umatnya jauh dari Allah, beliau berdoa dari sana. Iya, Masya Allah. Tapi kalau lainnya, Rabbana Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Rabbana ja'al hadzal balada aminan. Nah, ini sekarang di sini orang-orang kafir ini pun yang sudah itu mereka berkata Rabbana, dia tidak berkata karena dia sudah ingin dekat kepada Allah. Rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain. Tuhan kami, kamu mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Orang ini mati sekali atau dua kali? Sekali. Sekali mati. Sekali. Hidup sekali, dua kali boleh? Nah, dua kali, tiga kali. Tiga kali saya harapkan kita hidup tiga kali. Nah, mari kita lihat. Oke, kita tahan dulu Pak Kres. Ini menarik pembahasannya. Seru. Kalau mati pingin sekali. Kalau hidup kita pingin berkali-kali ya untuk merasakan nikmatnya hidup ini. Tapi apa yang dimaksud dengan Pak Kres dengan hal ini? Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Kematian itu bukan ketiadaan. Apakah orang yang sudah mati, meninggalkan kita, sudah tidak ada? Atau dia masih ada. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Quraish sudah menjelaskan pada segmen sebelumnya bagaimana mereka-mereka yang kafir itu sebenarnya ingin dekat dengan Allah. Lalu ada kalimat mati dua kali, dihidupkan kembali dua kali. Apa maksud dari kalimat ini? Ya, beda-beda pendapat ulama tentang apa arti mati dua kali dan hidup dua kali. Ada yang berkata ketiadaan kita di permukaan alam ini itu adalah kematian. Tiada. Ya. Nah, yang kedua, kematian yang kedua adalah ketika kita mati di dunia ini. Jadi sebelum lahir sama setelah meninggal. Nah, itu satu pendapat. Tapi pendapat pertama ini sebenarnya kematian itu bukan ketiadaan. Ini dulu satu hal. Kematian bukan ketiadaan. Apakah orang yang sudah mati, meninggalkan kita, sudah tidak ada? Atau dia masih ada? Jiwanya. Dia masih ada, tapi bukan di dunia. Oh iya. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud dengan kematian? Kematian pertama, kematian setelah berakhir ajal kita di dunia. Pertama itu. Semua sepakat. Yeah. Kematian kedua adalah di alam barzakh kita hidup yang kedua kalinya. Betul. Oh iya. Ya kan? Iya. Terus ditiup sangkakala kedua, semua mati. Bahkan jiwa pun mati. Semua mati. Ditiup sangkakala pertama, semua mati. Nah, ditiup sangkakala kedua, semua hidup. Jadi hidup dua kali. Nah, saya katakan bisa jadi hidup tiga kali. Kenapa? Hidup di sorga itu hidup. Oh iya. Ada orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, dia di neraka tidak hidup dan tidak mati. La yamutuna fiha wa la yahya. Tidak hidup secara wajar karena mereka kepingin mati daripada tersiksa. Tapi tidak juga mati karena apa? Dia mengalami siksa. Masya Allah. Itu di surah la yamutuna fiha wa la yahya. Di sana mereka tidak mati dan tidak juga hidup. Tidak mati sehingga tidak merasakan tidak merasakan siksa, tapi tetap hidup untuk merasakan siksa, tapi tidak juga hidup dalam kehidupan yang bahagia. Jadi hidup itu bisa tiga kali. Mati itu hidup bukan sekali. Seandainya hidup cuma sekali bahagia, Pak. Selesai. Selesai. Setelah ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sesuka hati kita dong berarti di bumi. Iya. Oke, kita lanjutkan. Amat fa'tarafna bidzunubina. Sekarang kami sudah mengakui dosa-dosa kami. Memang kami salah, memang kami ini. Fahal ila khurujin min sabil. Adakah jalan untuk keluar? Maksudnya apa? Kami sekarang tersiksa di sini, ada jalan keluar dari siksa ini. Zalikum bi annahu iza du'iya Allah wahdahu kafartum. Dijawab, apa yang kamu alami ini itu disebabkan karena apabila engkau diajak untuk kembali kepada Allah, untuk percaya pada Allah yang Maha Esa, kalian kafir. Kalian menutupi kebenaran itu. Kufur itu menutupi. Cover. Kufar. Cover. Itu dari menutupi. Bahasa Arab ternyata. Menutupi. Anda kalau menutupi kebenaran dinamai kafir. Anda menutupi duit Anda sehingga tidak beri orang, namanya kafir. Anda menanam benih di tanah. Ditutup. Baru menutupinya dengan tanah, kafir. Itu dari segi bahasa. Kekufuran dalam pandangan agama adalah menutupi kebenaran. Dahlika, kalau kalian diajak untuk percaya kepada Allah yang Maha Esa, kalian kafir menutupinya. Wa iyushrak bihi tu'minu. Tapi kalau dikatakan bahwa ada sekutu bagi Allah, kalian percaya. Kalian memang percaya ada Allah, tapi kalian juga percaya bahwa ada sekutunya. Ada Tuhan-Tuhan lain. Sekutu Allah bisa bermacam-macam. Kalian berhala, kalian jadikan sekutu Allah. Kegiatan-kegiatan tertentu, Anda katakan itulah penyebab. Padahal Allah adalah penyebab dari segala sebab. Oke, Pak Quraish, boleh kita kasih kesempatan dulu untuk Rene bertanya pada Pak Quraish. Silakan, Rene. Terima kasih, Hilbram. Pak Quraish, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Jujur saya menggigil sekali kalau membaca narasi ini. Karena saya rasakan kekecewaan yang teramat dalam dari Sang Pencipta bahwa kita sudah berulang kali diingatkan, diberikan tanda, tapi kemudian kita memilih untuk tidak melihat tanda itu. Saya sebenarnya tadi sudah dijelaskan dengan sangat indah tentang ekspresi ini maksudnya apa. Saya pikir tadinya hanya kebencian, tapi mungkin ini bentuk nggak percaya kok sampai seperti itu. Bentuk kasihan, penyesalan. Walaupun penyesalan dalam tanda kutip bagi Allah. Yang mengganggu saya justru, yang masih mengganggu pikiran saya terkait dengan penyebutan kafir di sini, Pak Quraish. Tanda-tanda itu sudah dihadirkan. Dan bagi mereka yang berpikir, mereka akan melihat itu. Betul. Bolehkah saya mendapatkan elaborasi tentang definisi kafir? Saya dan Hilbram juga tentunya, kami kenal banyak kawan-kawan yang secara duniawi kita kenal baik, kita tahu mereka sepertinya orang baik, walaupun mereka memilih jalan yang berbeda. Apakah mereka sudah memperoleh informasi tentang kebenaran sepenuhnya atau tidak, yang menjadikan mereka masih belum menerima itu. Siapa mereka sebenarnya, Pak Quraish? Yang disebut kafir ini. Oke, kita tahan jawabannya, Pak. Ini menarik sekali pembahasannya, dan termasuk dari pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu ditanyakan kepada Pak Quraish Shihab. Apa jawabannya? Sebentar lagi, tetap bersama kami. Bahkan kita bisa berkata Islam itu adalah nama dari semua agama yang dibawa oleh para nabi. Bersama Pak Quraish Shihab, Rene Suhardono, dan juga saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan ini. Tadi pada segmen sebelumnya, Rene bertanya kepada Pak Quraish mengenai definisi kafir. Karena kita berteman dengan banyak orang yang mungkin berbeda pendapat, berbeda kepercayaan, tapi sama-sama baik. Terus yang dimaksud dengan kafir ini seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya, Pak? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kafir berarti menutupi. Kalau demikian, dari segi bahasa, bahkan dari segi hakikat keagamaan, siapapun yang menutupi sesuatu yang mestinya ditonjolkan adalah kafir. Masya Allah. Karena itu kita baca sekarang misalnya, La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti kutambah. Wala in kafartum, kalau kamu kafir. Maksudnya apa? Kamu kikir, kamu menutupi kekayaan kamu sehingga kamu tidak, jadi itu menutupi. Segala yang menutupi itu kafir. Saya ingin tambahkan, ada teman-teman ada yang dinamai nama, bisa jadi substansinya sama tapi namanya beda, bisa enggak? Bisa. Sama halnya misalnya mencuri, korupsi, sama enggak? Sama-sama mengambil sama hak mencuri. Orang lain, ya. Sama-sama mencurinya. Sama mengambil. Tapi kalau yang mencuri ayam kita tidak namakan koruptor. Iya, betul. Tidak. Betul. Bisa jadi ada sesuatu yang substansinya sama, tetapi namanya berbeda. Oke. Iya kan? Ya. Betul. Dalam konteks agama-agama dan penganut agama, nama yang diberikan Allah kepada penganut agama-agama samawi adalah ahlul kitab. Dia tidak namai kafir. Tidak kafir. Namanya bukan kafir. Iya. Kalau Anda lantas mau berkata substansinya iya, tetapi dalam konteks yang sama bisa jadi ada muslim yang kafir. Dan kalau dia menutupi kebenaran. Masya Allah. Kalau dia itu juga namanya kafir. Ya. Apakah sebaliknya juga berlaku, Pak Quraish? Bagaimana maksudnya? Ahlul kitab yang meyakini keesaan Allah mungkin pada periode lampau kitab yang namun berbeda. Belum tersentuh oleh mu'min. Islam berarti mu'min dia ahlu Fir'aun. Ada dari keluarga atau dari masyarakat atau orang dekat Fir'aun itu yang dinamai oleh Al-Quran mu'min. Orang percaya. Masya Allah. Ya kan? Dia membenarkan. Bahkan kita bisa berkata Islam itu adalah nama dari semua agama yang dibawa oleh para nabi. Ya. Agama yang namanya dibenarkan. Nama itu ajaran ini muslim. Hanya memang dari segi sosiologis kita sudah bedakan muslim, Kristen dan sebagainya. Betul. Tapi dari segi substansi semua Islam. Islam ini dilukiskan oleh Nabi sebagai suatu bangunan. Sudah terbangun indah. Tapi masih ada satu bata yang kurang. Sayalah bata itu. Pelengkap. Melengkapi sehingga dia sudah indah. Itu yang dibawa oleh Nabi Nuh sudah indah tapi belum selesai rumahnya. Ya. Datang Nabi Ibrahim, dia selesaikan. Nabi Musa, Nabi Isa, ini udah rampung nih rumah Islam sudah jadi, tapi masih ada kurang. Kurang satu bata, ana labina, saya yang datang. Jadi semuanya Islam, semua dari dulu sudah rumah. Tapi rumah yang sempurna yang ini. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Tadi kita itu disebabkan karena kalau kalian diminta, diajak untuk percaya pada Allah yang Maha Esa, kalian menolaknya, kalian bersikap kafir, dan kalau diajak untuk mempersekutukan Allah, kalian percaya, maka sekarang ketetapan Allah itulah yang berlaku atas kalian. Ketetapan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dialah yang menunjukkan kepada kamu ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya dan wujudnya. Bagaimana dia menunjukkan tanda-tanda kebesarannya? Dia menunjukkan pertama melalui potensi yang diberikannya pada Anda. Anda tidak gunakan potensi itu sehingga Anda tidak lihat. Atau Anda gunakan potensi itu bukan pada tempatnya. Saya pernah beri contoh, alam raya ini dinamai Allah ayat, tanda. Dia adalah tanda rambu perjalanan menuju Allah. Alam ini indah ya. Ada orang yang terpaku pada keindahannya sehingga tidak menggunakannya sebagai rambu menuju Tuhan. Dia terpaku di dunia. Indah ini. Padahal Allah menciptakan ini dan memberi manusia potensi untuk itu. Diberinya mata, diberinya akal supaya digunakan rambu itu. Tapi dia tidak gunakan. Dia tidak gunakan potensinya. Allah yang menunjukkan kepadamu tanda-tandanya. Nah, dia juga menurunkan kepada kamu dari langit rezeki. Nah, ada yang memahaminya secara sederhana. Menurunkan dari langit rezeki ada hujan. Ya toh? Iya. Kalau mau diperluas lagi, udara. Ya, sinar matahari. Matahari dan sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang biasa digunakan Al-Quran untuk kata langit. Bumi itu kita tahu. Langit itu kita tidak tahu persis. Memberi kamu rezeki dari sumber yang kamu tidak ketahui. Seringkali datang pada kita rezeki, kita tidak tahu kok ada rezeki. Anda pergi bertamu di rumah teman Anda. Tiba-tiba bertemu dengan satu orang punya bisnis. Ya, ngobrol. Dapat bisnis. Tidak pernah ada dua. Saya bertamu ini untuk, bukan untuk cari bisnis. Kami bertemu di sana. Masya Allah. Itu salah satu arti turun dari langit. Jadi langit itu bentuk ketidakterduga. Tidak harus, ya bisa. Bukan atas ini. Sesuatu yang tidak jelas kita ketahui. Karena, dan memang begitu langit. Apa yang kita ketahui tentang langit hanya batas pandangan kita. Itu pun apa yang di atasnya kita tidak tahu. Baik. Langit itu segala sesuatu yang di atas. Pak Quraish, saya mau kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish dulu ya. Kami sudah melakukan rekaman tentang pertanyaan apa kira-kira yang ingin diajukan kepada Pak Quraish Shihab. Seperti apa pertanyaannya, kita lihat sama-sama India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Pujaan. Saya ingin bertanya, mengapa Allah memberikan suatu takdir yang berbeda pada setiap orang? Ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Apakah yang harus dilakukan umatnya dalam menjalani hidup seperti ini? Makasih. Luar biasa pertanyaannya membahas mengenai takdir. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Allah memberikan takdir kepada manusia? Ada yang berkecukupan, berkekurangan, ada yang sehat, ada yang sakit. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi takdir dari Allah ini? Jawabannya sebentar lagi, jangan kemana-mana. Perbedaan-perbedaan ini yang terjadi. Ada yang kaya tapi ada yang miskin. Semua Allah berikan sesuai dengan ukuran agar supaya kita bisa saling bantu-membantu. Kembali di Tafsir Al-Misbah, langsung kita berikan kesempatan Pak Quraish untuk menjawab pertanyaan tadi dari seorang pemirsa tentang takdir. Kenapa takdir yang diberikan kepada manusia berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang, dan bagaimana menyikapinya? Silakan Pak. Takdir itu ukuran, ya toh? Iya. Ukurannya beda-beda. Apakah saya salah kalau anak saya tingginya katakanlah 1,5 meter, mm-hmm. saya belikan dia baju yang ukurannya 1,5 meter. Tidak. Bagus. Tidak. Yang kedua, apakah semua kebutuhan Anda, Anda bisa wujudkan sendiri? Tidak. Tidak. Anda makhluk sosial. Iya. Mm. Kalau begitu harus bantu-membantu dong. Mm, betul. Iya toh? Mm. Siapa yang akan, saya sakit, siapa yang angkat? Bisa mengangkatkan barang saya. Hmm. Saya perlu orang lain. Yeah. Yang boleh butuh, boleh jadi butuh dari saya uang. Iya, yeah, betul. Nah, kalau begitu, perbedaan-perbedaan ini yang terjadi, ada yang sakit tapi ada yang sehat. Hmm. Ada yang kaya tapi ada yang miskin. Semua Allah berikan sesuai dengan ukuran yang sesuai dengannya. Agar supaya kita bisa saling bantu-membantu. Masya Allah. Ya, ya, ya, ya. Kalau Anda sendiri yang mau tanam padi, ya, mau buat rumah. Ya. Semua sama gitu. Semua sama, tidak bisa. Nah, tapi tadi saya kembali pada baju. Boleh jadi Anda diberi kekurangan dalam satu aspek, tapi diberikan kelebihan dalam aspek yang lain. Boleh jadi Anda sakit tapi kaya. Ya, banyak yang begitu. Ya. Boleh jadi Anda miskin tapi sehat. Tuhan mengatur dengan adil. Nah itu takdir itu tadi, ukuran-ukuran yang ditetapkan Allah yang maha adil. Memang sekali lagi saya mau katakan, kita tidak bisa menjangkau keadilan ilahi. Karena Anda baru tahu bahwa ini adil. Kalau Anda bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan apa namanya keadaan ketika itu, sama dengan tengah. Oh. Anda tidak bisa tahu yang di tengah kecuali kalau tahu ujung-ujung ini baru tahu yang tengah. Tanya. Silakan. Boleh tanya Pak. Okay. Menyambungnya. Apa? Jadi menariknya ini takdir itu adalah ukuran. Tapi ukuran di mata Allah. Ukuran di mata Allah. Bukan kita, karena jangan, kita selalu punya jangan, cara melihat sendiri kan. Nah, apalagi kalau ukuran saya dengan ukuran, saya memperbandingkan saya dengan Hilbram misalnya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang di ayat sebelumnya Pak Quraish, kekafiran, apakah itu ukuran? Begini, bagus. Takdir sudah diukur oleh Allah. Ya. Bagus, ini di sini ruangannya, ini begini ruangannya. Betul. Nah, saya mau beri contoh yang lain. Ada bola karet. Bola karet ini ada ukurannya, melenting. Oke. Ya. Lentingannya ditentukan oleh kekuatan Anda melempar. Iya, betul. Betul, salah satunya. Iya, membandingnya gitu. Iya kan, membanding. Oh. Nah, kalau Anda melempar jauh, jauh dia. Ya. Tetapi betapapun kuatnya lemparan Anda, karena Anda berada di sini tidak bisa keluar dari sini. Betul. Nah, kalau Anda melempar cuma lemah, ya, ya. Cuma di situ. Anda punya peranan atau tidak? Ya, punya. Ya, punya peranan. Punya. Iman begitu. Allah beri Anda kebebasan, percaya atau tidak. Yang Allah ukur adalah kehendak Anda. Mau atau tidak? Ya, ada yang tidak mau. It's kuat apa lentingan itu? It's kuat apa lentingannya tidak bisa melebihi ukuran dari bola itu. Yeah, Masya Allah. Yeah, yeah. Masing-masing ada ukuran dan takdirnya. Ukuran dan takdirnya ditentukan. Baru yang kita perlu catat juga bahwa Tuhan tidak menilai perbuatan Anda. Tidak menilai perbuatan. Bukan. Yang dinilai kehendak Anda. Mau atau tidak. Anda mau, saya beri contoh supaya lebih ini. Di depan Anda ada dua gelas. Satu Anda duga air putih. Yang satu Anda duga minuman keras. Anda ambil yang Anda duga minuman keras. Ya. Ternyata apple juice. Dosa enggak ada. Enggak dong. Kenapa? Kan niatnya. Kan keyakinan Anda bahwa ini minuman keras. Tapi kita ambil karena mau minum. Iya. Oh, okay, paham, paham. Air putih. Hmm. Tapi dipikirnya, minuman keras. Dipikirnya minuman keras, dosa atau tidak? Yang dinilai Anda, niat Anda. Innamal a'malu binniat. Amal itu nilainya ditentukan oleh niat. Dua orang memegang pisau yang sama, memotong kaki yang sama. Bisa jadi yang satu dapat ganjaran kalau dia dokter, niatnya mau menyembuhkan. Ini pakai pisau itu, potong kaki yang sama, tapi niatnya mau mencederai. Bagaimana? Perbuatannya sama. Perbuatannya sama, alatnya sama. Nah itu, jadi itu sebabnya Nabi bersabda, niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Apalagi ada amal yang Anda ingin lakukan tidak bisa terjadi. Misalnya? Misalnya, Anda mau makan. Baru memasukkan di mulut, masuk di mulut Anda muntahkan. Jadi makan atau tidak? Tidak. Padahal Anda mau. Itu hal-hal seperti itu yang kita harus pahami dalam konteks memahami takdir Tuhan. Prinsipnya seperti apa yang saya katakan kemarin malam, jangan pernah persalahkan Tuhan. Jangan pernah bersangka buruk pada Tuhan. Ini karena dia mau kebaikan. Kita menilai sesuatu sesuai dengan pandangan kita yang sangat terbatas. Menilai sesuatu dengan pandangan parsial. Harus memilih. Saya juga kemarin pernah berkata, Anda lihat tai lalat di pipi seorang wanita. Baik enggak? Lihat tai lalatnya aja. Jelek. Hitam. Tapi coba lihat secara menyeluruh. Justru itu faktor keindahannya. Subhanallah. Iya kan? Iya. Itu takdir seperti itu. Baik, kita break dulu di sini. Okay. Pak Kures, menarik sekali pembahasan di segmen ini. Mudah-mudahan langsung menyentuh nurani Anda untuk lebih mengerti lagi tentang bagaimana kita beragama. Kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda usaha atau Anda diberi orang, tapi Anda tidak dapat memanfaatkannya, maka itu bukan rezeki Anda. Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk Pak Kurais melanjutkan tausiahnya. Silahkan, Pak. Oke. Jadi dia menurunkan kepada kamu dari langit rezeki. Itu sudah terangkan. Saya ingin terangkan apa itu rezeki. Rezeki itu adalah sesuatu yang Anda peroleh. Baik perolehan itu atas usaha Anda maupun usaha orang lain, selama perolehan itu dapat Anda manfaatkan. Jadi Anda berusaha, katakanlah dapat uang 10 juta. Kecil-kecil deh saya sebut buat Anda. Anda lumayan, Pak. Anda beri saya 1 juta. Yang 9 juta Anda gunakan sesuai kepentingan Anda. Yang 9 juta rezeki Anda, yang 1 juta rezeki saya. Walaupun bukan saya yang usaha. Selama saya bisa manfaatkan. Iya kan? Iya. Kalau Anda usaha atau Anda diberi orang, tapi Anda tidak dapat memanfaatkannya, maka itu bukan rezeki Anda. Kita lihat, di rumah ibu masak. Ikan. Enak, dihidangkan di meja, datang kucing makan. Rezeki kucing ya? Itu rezeki kucing, bukan rezeki karena Anda. Karena gak bisa dimanfaatkan. Karena Anda tidak manfaatkan. Allah menurunkan buat setiap orang rezekinya. Allah menyiapkan untuk setiap orang rezekinya yang halal. Tetapi setan dapat datang menggoda, sehingga dia melakukan upaya, dan dia mendapatkan apa yang dia upayakan secara haram itu, kalau dia manfaatkan itu rezekinya. Makanya mintanya rezeki yang halal. Kita minta karena bisa dapat rezeki yang haram. hakikat-hakikat ini tentang Allah telah memberi potensi, memanfaatkan, Allah memberi dari langit aneka rezeki dan sebagainya, tidak ada yang menyadarinya kecuali orang yang dari saat ke saat kembali kepada Allah. Merenung tentang Allah. Kalau Anda tidak renungkan Allah, Anda tidak kembali kepadanya, tidak kembali dalam bentuk bertaubat, tidak kembali dalam bentuk sadar, tidak kembali dalam bentuk cinta kepadanya, Anda tidak akan sadar tentang betapa banyaknya anugerah Allah. Ya kan, ini yang ini. Oke. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka karena itu berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ketulusan hanya kepadanya. Nah, karena itu nanti ulama ada bahas bagaimana cara berdoa itu, bagaimana adab berdoa. Mulailah dengan memuji Allah. Mulailah dengan menyatakan, ya Allah saya mohon ini, tapi saya sadar bahwa selama ini sudah banyak yang kau berikan. Terima kasih ya Allah. Mulailah dengan menyebut, memohon untuk Nabi. Selawat. Ya Allah, saya tahu bahwa sosok ini telah memberikan banyak tuntunan pada saya melalui dia. Sosok ini adalah sosok yang engkau cintai. Ya Allah, curahkan rahmatmu juga kepada dia. Sebelum kita minta. Nah, baru minta. Kalau minta, jangan minta hanya buat dunia. Minta buat akhirat juga. Jangan minta buat diri sendiri. Minta buat orang lain. Pokoknya murnikan doa itu, hati itu, murnikan agama pada Allah. Lakukan itu walau orang-orang yang menutupi kebenaran enggan melakukannya. Ya. Salah satu ada orang berkata, tidak ada gunanya doa. Toh sudah diberikan. Kan sudah ditakdirkan. Iya. Nanti juga dapatnya siapa itu. Siapa bilang tidak ada gunanya doa. Paling tidak gunanya memberikan Anda kehidupan optimis, menjadikan Anda optimis. Iya. Walaupun tidak ini. Iya. Padahal sekian banyak doa atas permintaan yang tulus dikabulkan Allah. Iya, Masya Allah. Jadi berdoalah. Doa itulah yang dinamai oleh Nabi senjatanya orang. Anda tidak punya senjata menghadapi musuh. Berdoa. Anda punya senjata untuk menghadapi dia, menghadapi setan. Saya kira itu. Rani ada mau ditanyakan lagi? Kapasitas aja sih. Kapasitas untuk berdoa itu, kesadaran itu, apakah sudah menjadi bagian dari kesadaran? Tadi Pak Quraish bilang apa itu sudah menjadi bagian dari takdir kita atau itu kita sendiri jadi penentunya sepenuhnya itu Pak Quraish? Kita penentunya dalam batas wewenang kita yang diberikan Allah. Oke. Ya. Nah, dan itu ada satu yang saya ingin katakan dalam konteks doa, dalam konteks permohonan kepada Allah. Saya pernah ulangi lagi sekarang. Anda kalau minta tolong sama orang, Anda bisa duduk, tidak bekerja. Tolong ambilkan air. Betul. Nah, tapi kalau Anda memohon pada Allah, jangan menunggu Allah sendiri yang melakukannya tanpa usaha Anda. Berusaha dulu, baru mohon. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak. Kita masuk pada kesimpulan. Saya kira yang pertama bahwa salah satu bentuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, bahwa Allah sebenarnya dalam dua tanda petik menyesal kalau ada orang. Dalam dua tanda petik ya. Saya juga tidak senang ini terjadi. Kenapa itu terjadi? Bisa. Kok bisa begitu? Ya toh? Jadi itu rahmat. Allah mau kita ini semua baik. Yang kedua yang kita bisa tarik dari sini bahwa kita itu hidup dua kali dan mati dua kali. Bahkan kita bisa hidup tiga kali dengan di sorga. Yang ketiga yang kita ingin tarik kesimpulannya bahwa Allah sudah menganugerahi manusia potensi. Sehingga menggunakan potensinya dia bisa mengetahui secara pasti bahwa Allah Maha Esa dan Allah Maha Baik. Masya Allah. Allah juga menurunkan buat manusia, menganugerahkan manusia aneka rezeki yang bisa jadi berbeda-beda, tapi pada dasarnya itulah keadilan yang sesuai dengan setiap manusia. Kekurangan yang ada di sini diberikan kelebihan di sana. Kelebihan di sini ada kekurangan di sini supaya terjadi keseimbangan dan tolong menolong antar manusia. Iya. Jadi apapun takdirnya kita bisa bersyukur dan menikmati hidup ya Pak. Khalaqa fasawwa. Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptanya. Qaddara fahada. Dan dia memberi ukuran dan memberi petunjuk. Saya kira itu ya yang kita ini. Baik, terima kasih Pak Quraisyah untuk tausiahnya kali ini. Rene, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak Hilbram, terima kasih banyak Pak Quraisy. Mudah-mudahan bermanfaat. Mengisi kekurangan, kelebihannya diisi. Senang banget, Masya Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan episode Tafsir Al-Misbah yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Insya Allah bisa kita bertemu lagi di jam yang sama, tentunya di Metro TV. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.